Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan terakhir kita sebelum bulan Ramadhan, bahwa insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pembahasan inti mengenai akhlak di dalam agama kita secara rinci. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebagaimana yang telah kita sampaikan juga bahwa insyaallah kita akan menjadikan salah satu kitab yang ditulis oleh ulama kita sebagai referensi utama kita di dalam mengkaji akhlak. Masih ingat kitabnya apa? Sudah lama banget ya? Hampir 2 bulan ya. Apa kitabnya? Kitab Bulughul Maram. Ya, kitab Bulughul Maram karya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa yang sudah bawa kitabnya? Belum. Karena belum ada yang bawa kitabnya, maka kita undur pembahasan tentang kitab ini. Kita akan awali terlebih dahulu dengan membahas siapa penulis kitab ini. Kenapa Ustaz? Supaya kita tahu bahwa buku yang akan kita pelajari ini ditulis bukan oleh sembarang orang. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena jamaah belum bawa kitab. Kalau sampai pertemuan yang akan datang enggak bawa kitab lagi, kita undur lagi insyaallah. Masa beli kitab satu aja sulit. Apa judul kitabnya? Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penulis kitab ini sejarahnya dan biografinya luar biasa. Dan kita perlu membaca biografi para ulama. Dan dari dulu kita ini diajarkan oleh para ahli ilmu untuk membaca biografi para ulama. Sampai-sampai seorang ahli fikih terkenal, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, pencetus madhab Hanafi, beliau pernah mengatakan, al-hikayatu 'anil ulama'i wa mujalasatuhum, biografi para ulama dan bermajlis dengan mereka, membaca biografi para ulama dan bermajlis dengan mereka, duduk bareng mereka, kata Imam Abu Hanifah, ahabbu ilayya min kathirin min al-fiqh. Baca sejarahnya para ulama dan duduk bersama mereka, kata Imam Abu Hanifah, lebih aku sukai, lebih aku senangi dibandingkan banyak dari belajar ilmu fikih. Kenapa, kata beliau? Li'annaha adabul qawmi wa akhlaquhum. Karena dengan kita membaca biografi para ulama dan duduk bersama mereka, kita bisa mengetahui adab dan akhlak mereka. Imam Abu Hanifah ketika membawakan perkataan ini, beliau kan katakan baca sejarah itu lebih saya sukai dibandingkan banyak dari ilmu fikih. Ini bukan berarti beliau itu enggak suka ilmu fikih, dan enggak mungkin bisa difahami seperti itu karena beliau sendiri ahli fikih. Akan tetapi Imam Abu Hanifah di sini ingin menjelaskan kepada kita bahwa kita ini enggak cukup hanya belajar teori. Kita perlu belajar apa? Praktek. Dan praktek dari teori itu ada dalam biografi para ulama. Jadi para ulama kita adalah orang-orang yang mengumpulkan, memadukan antara ilmu dan amal. Sebagaimana nanti kita akan bahas dalam biografinya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Karena di zaman kita ini banyak ketimpangan. Ada yang ilmunya banyak tapi amalnya dikit. Ada yang amalnya banyak tapi ilmunya dikit. Bagaimana menggabungkan antara dua itu? Kita bisa lihat di dalam biografi para ulama kita. Kita awali terlebih dahulu dengan mengetahui nama aslinya Ibnu Hajar ini siapa? Ibnu Hajar. Kalau diterjemahkan apa? Ibnu apa? Anak Hajar batu, anaknya batu gitu. Berarti bapaknya batu? Bukan. Bapak beliau, nama beliau aslinya adalah Ahmad. Siapa? Ahmad. Bapaknya namanya Ali. Kakeknya namanya Muhammad. Berarti Ahmad bin Ali bin Muhammad. Ini nama beliau, nama bapaknya sama nama kakeknya. Mau kita lanjutkan enggak sampai 7 generasi? Cukup ini saja ya. Nah, kalau ada yang pengen tahu ya, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. Berarti beliau dinisbatkan ke kakek beliau yang ketujuh. Ya, yaitu Hajar, Ibnu Hajar. Dan beliau ini dilahirkan pada tahun 773 Hijriah. Abad keberapa berarti ini? Abad ke-8. Yeah. Abad ke-8 Hijriah. Berarti sudah berapa abad yang lalu? Sekarang abad keberapa? 1000. Berapa sekarang? 1400. Berapa? 36. Ya, yeah. 1400. Berarti sekarang sudah abad ke-15. Berarti sudah berapa abad yang lalu? Sudah 7 abad yang lalu beliau. Dilahirkan pada tahun 773 Hijriah, tepatnya tanggal 22 Sya'ban. Pada tanggal 22 Sya'ban tahun 773 lahirlah seorang yang bernama siapa tadi? Ahmad bin Ali bin Muhammad. Di mana? Di Mesir. Di dekat Sungai Nil. Di dekat Sungai Nil. Beliau dibesarkan di Mesir, dilahirkan di Mesir, dibesarkan di Mesir, dan wafat juga di Mesir. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan Imam Ibnu Hajar ini masa kecilnya dilalui dalam kondisi yatim piatu. Karena ibunya meninggal ketika beliau masih bayi dan bapaknya wafat ketika beliau usia 4 tahun. Dan subhanallah, yatim piatu bisa menjadi apa? Ulama besar. Banyak di antara kita sampai tua masih ada orang tuanya, enggak jadi ulama. Ini padahal sejak kecil sudah ditinggal sama orang tuanya. Dan subhanallah, orang tuanya ini, bapaknya, sebelum wafatnya sempat pesan wasiat kepada teman-teman beliau, di antaranya ada yang pedagang besar, ada seorang ulama. Titip pesan, kalau saya meninggal dunia, tolong anak saya ini dirawat. Dan masya Allah, ya, orang yang mendapatkan wasiat itu betul-betul menunaikan wasiat tersebut sebaik-baiknya. Sejak kecil sudah dididik dengan maksimal oleh yang mendapatkan wasiat tersebut, yaitu seorang pedagang besar yang bernama Imam Abu Bakar Al-Kharubi. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mungkin kurang ilmu agamanya bisa berperan. Ini kan seorang pedagang besar, bukan seorang ulama besar, seorang pedagang besar. Ya. Tapi dia bisa menghasilkan ulama. Dan di sini kita juga bisa mengetahui bahwasannya jangan berkecil hati. Ketika kita ilmu agamanya sedikit, tapi kita dibuka oleh Allah dalam pintu yang lain, yaitu pintu rezeki, kita bisa berperan. Dan salah satu contohnya adalah Imam Ibnu Hajar Asqalani. Sejak kecil sudah dibiayai oleh seorang pedagang besar tersebut dan juga oleh orang yang lainnya yang diwasiati oleh bapaknya Ibnu Hajar. Dan sudah dimasukkan ke dalam, kalau sekarang, kalau dahulu istilahnya katatib. Katatib itu jamak kutab. Kalau sekarang itu kayak semacam madrasah diniyah, ya, atau TPQ. Dan Ibnu Hajar dari kecilnya memang sudah terkenal kepandaiannya sehingga dalam usia 9 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Dan rata-rata para ulama dahulu sejak kecil sudah hafal Al-Quran. Makanya alhamdulillah di zaman kita ini mulai timbul kesadaran hal itu. Anak kecil sudah disibukkan dengan menghafal Al-Quran sebelum disibukkan dengan sinus, kosinus, tangen dan seterusnya. Dan ini bagus. Ya, dan ini sangat bagus. Ketika usia 11 tahun diajak oleh Al-Kharubi tadi, seorang pedagang itu, untuk haji. Usia berapa? 11 tahun. Di usia 12 tahun beliau masih berada di Mekah dan mendapatkan kehormatan untuk menjadi imam tarawih di Masjidil Haram. Usia berapa? 12 tahun. 12 tahun sekarang kelas berapa SD? Kelas 6. Pernah tumon kelas 6 jadi imam? Pernah. Alhamdulillah. Imam apa? Imam Masbuk. Ini bukan imam musola, bukan imam masjid jami, bukan imam masjid agung, tapi imam Masjidil Haram. Usia 12 tahun. Sepulang dari Mekah, sudah hafal Al-Quran, sudah jadi imam, beliau mulai mendalami ilmu-ilmu agama yang lainnya. Ya. Beliau mulai mendalami ilmu fikih, beliau mulai mendalami ilmu hadis, beliau mulai mendalami ilmu bahasa dan yang lain-lainnya. Dan rata-rata kitab yang beliau pelajari itu dihafal oleh beliau. Ada kitab Umdatul Ahkam dalam bidang hadis, ada kitab Alfiyatul Iraqi dalam ilmu mustalah hadis, ada kitab dalam usul fiqih Mukhtasar Ibnul Hajib, ada dalam bahasa Mulhatul I'rab dan yang lain-lainnya, dan masih banyak yang lainnya. Jadi betul-betul beliau digenjot untuk menghafal. Dan konon beliau ketika minum zam-zam, ketika minum zam-zam, beliau berniat, ya Allah, saya berniat dengan minum zam-zam ini pengin seperti Imam Zahabi dalam hafalannya. Imam Zahabi seorang ulama besar, madhab Syafi'i juga, dan Ibnu Hajar juga Syafi'i juga. Dan subhanallah, Allah kabulkan permintaannya bahkan melebihi Imam Zahabi. Makanya habis ini cari zam-zam ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat Anda ketika minum. Niatnya apa? Kalau minum zam-zam niatnya apa? Ngelak. Ya sudah selesai. Hilang memang, hausnya hilang. Akan tetapi kalau para ulama kita, mereka luar biasa. Ya. Ada yang niatnya pengen jadi seorang yang hafid, jadilah Ibnu Hajar sebagai contohnya. Ya. Ada yang niatnya pengen sembuh, banyak orang yang sembuh. Ada yang niatnya pengen apa? Ada orang yang niatnya pengen supaya kenyang, ada. Ada sebagian ulama, ada sebagian ulama yang masya Allah, mereka itu di mana, di Mekah ya, di Mekah saat itu mereka enggak punya makanan sama sekali. Akhirnya mereka berniat untuk menggantikan minuman ini sebagai makanan. Dan betul dia bisa bertahan 40 hari 40 malam enggak makan, cuma minum apa? Zam-zam saja. Tapi gak usah nyoba nanti ya ketika di Mekah. Jadi ini beberapa tentang Imam Ibnu Hajar. Dan usia beliau belum sampai 25 tahun sudah menguasai sekian banyak bidang studi agama. Tafsir iya, hadis iya, usul fikih iya, tarikh iya, sejarah, nahwu iya. Dan tidak heran karena beliau orang yang sangat semangat untuk mencari ilmu agama. Setelah ulama yang ada, di mana tadi beliau tinggalnya? Mesir. Setelah ilmu ulama Mesir beliau lahap, jadi beliau berusaha untuk mengambil ilmu dari ulama yang ada di negerinya terlebih dahulu, beliau enggak puas. Beliau mulai melakukan rihlah fi talabil ilm, melakukan bepergian jauh untuk mencari ilmu. Dan itulah kebiasaan para ulama. Setelah ngubek-ngubek ilmu yang ada di dalam daerahnya, nyari ilmu yang ngambil ilmu dari ulama yang ada daerahnya, mereka keluar mencari ilmu yang lain yang ada di daerah lain. Dan bukan lintas kabupaten saja. Kalau misalnya dari Purbalingga, Purwokerto, ya itu masih, ya lah, alhamdulillah lah, mending daripada pengajian di samping masjid aja nggak didatangi, masih mending. Ya. Imam Ibnu Hajar bukan lintas kabupaten, tapi lintas negara. Jadi Mesir, beliau mencari ilmu ke Mekah, ke Madinah, ya, Arab Saudi sekarang. Sudah kayak gitu, beliau juga mencari ilmu bukan hanya di situ, beliau juga mencari ilmu di Damaskus, Syam, ya, negeri Syam. Beliau ambil dari ulama yang ada di sana. Beliau juga mengambil ilmu dari ulama yang ada di Palestina, di Baitul Maqdis. Beliau juga tidak tinggal untuk mencari ilmu di Sana'a. Di mana itu? Di Yaman. Dan beberapa kota yang ada di Yaman. Pendek kata, beliau berusaha untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dari para ulama yang ada saat itu. Makanya tidak heran, seandainya sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa gurunya Imam Ibnu Hajar itu ada sekitar 500 orang. Guru kita berapa? Ada Ustaz di SD, guru kelas 1. Ulama, ini belajar dari ulama. Ya. Di antara tokoh-tokoh itu adalah ulama-ulama beken istilahnya. Ulama-ulama terkenal seperti Imam Ibnul Mulaqqin, ya. Kemudian juga Imam Al-Bulqini dan juga Al-Hafidz Al-Iraqi, seorang ahli hadis yang luar biasa. 10 tahun Imam Ibnu Hajar berguru sama Al-Iraqi sampai Al-Iraqi memberikan gelar Al-Hafidz kepada Ibnu Hajar. Al-Hafidz dahulu, ya, itu gelar untuk orang yang hafal hadis alf hadis, 1 juta hadis. Berapa? 1 juta hadis sanad dan matan. Berapa hadis yang kita hafal? Udah lah, gak usah 1 juta. Arba'in Nawawi hafal gak? Arba'in itu berapa? 40. Banyak di antara kita gak hafal. 1 juta hadis. Ya. Itu ilmu yang dimiliki oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan masih banyak yang lainnya. Tidak heran karena gurunya sampai 500-an. Karena beliau adalah seorang ulama besar, makanya banyak murid-murid yang berbondong-bondong berusaha untuk mengambil ilmu dari beliau. Dan di antara murid-murid tersebut adalah orang-orang yang memang juga tidak kalah ilmunya. Imam As-Sakhawi, Imam Al-Biqai, Imam Zakaria Al-Ansari, dan seterusnya. Ini tentang proses beliau mencari ilmu, guru-gurunya, murid-muridnya, dan perjalanan beliau dalam mencari ilmu. Kemudian menikah. Beliau menikah dengan seorang ulama juga, yaitu seorang wanita yang bernama Uns Khatun. Ini istri yang pertama. Dan beliau istrinya 4. Tapi tetap bisa jadi ulama. Ya, tetap bisa jadi ulama. Dan anaknya ada 5. Ya, 4 perempuan, 1 laki-laki. Ini sekilas tentang pernikahan beliau. Imam Ibnu Hajar adalah seorang yang oleh Allah Azza wa Jalla ditakdirkan disukai oleh segala jenis manusia. Yang pejabat suka sama beliau, yang orang awam suka sama beliau. Ulamanya suka sama beliau, jamaah pengajian suka sama beliau. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya suka sama Ibnu Hajar. Termasuk juga sampai orang-orang non-muslim pun juga suka sama Ibnu Hajar. Di antara kunci sukses, beliau bisa mendapatkan kedudukan di hati masyarakat, di antaranya adalah karena beliau orang yang sangat mulia akhlaknya. Beliau adalah orang yang sangat sabar menghadapi masyarakat yang ada di sekelilingnya. Makanya di antara para ulama kita, di antaranya adalah Imam As-Sakhawi menceritakan tentang adab dan akhlak yang dimiliki oleh Ibnu Hajar. Saya akan bawakan beberapa contoh-contohnya. Di antaranya adalah sikap wara'. Apa artinya wara'? Wara' itu hati-hati ya di dalam bersikap memilih makanan, memilih minuman. Jadi kalau makanannya ini sudah enggak jelas, beliau enggak mau makan. Pada suatu hari, Imam Ibnu Hajar ada seorang keluarganya bawa makanan kepada beliau dan makanan itu enak sekali. Sampai Imam Ibnu Hajar itu menikmati betul. Tapi sebelum selesai makan, beliau terlintas di benaknya, mungkin mendapatkan ilham dari Allah Azza wa Jalla, tanya, ini sumbernya dari mana makanan? Dari mana keluarganya ini bawa makanan? Ternyata keluarganya cerita, saya bawa makanan dari si Anu. Dan si Anu ini menurut Imam Ibnu Hajar ini penghasilnya enggak jelas. Apa yang dilakukan sama beliau? Beliau mengatakan, af'alu kama fa'ala Abu Bakrin As-Siddiq. Saya akan lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq? Beliau muntahkan makanan yang sudah masuk dalam perut itu. Padahal sebenarnya makanannya ya mungkin haram ya enggak ya. Mungkin syubhat ya. Akan tetapi begitulah para ulama kita. Makanya tidak heran hafalannya kuat banget. Karena yang masuk ke dalam perutnya sesuatu yang selektif. Enggak seperti sebagian orang di zaman kita ini. Ditegur, mas ini enggak boleh, ini haram. Halal haram. Boleh sing haram. Biangil datakan ngomong sing halal. Na'udzubillah min dzalik. Makanya wajar, ini waraknya beliau. Kemudian juga kesabaran beliau. Diceritakan, pernah suatu saat ada seorang penyair yang mengejek habis-habisan Ibnu Hajar. Bikin syair isinya ejekan, merendahkan serendah-rendahnya Imam Ibnu Hajar. Dan kita tahu beliau seorang ulama pasti punya apa? Murid. Dan muridnya enggak terima. Masa guru saya digituin. Akhirnya mereka bersepakat menjebak si penyair itu, enggak tahu mau diapain, kalau bahasa kita mau digebuki gitu. Karena enggak terima kok gurunya digituin. Sebelum sampai mereka gebuki, berita itu sampai ke telinganya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Marah besar beliau. Ya, bukan malah senang, kalau kita mungkin sip, teruskan. Lanjutkan. Marah besar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dimarahi murid-muridnya itu dan disuruh dia dimuliakan sampai bahkan disangoni. Disangoni sama dikasih duit. Kira-kira kapok enggak itu? Ya kalau orang punya hati kapok. Kalau orang enggak punya hati, ngesuk balen dimanding. Itu diantara kesabarannya Imam Ibnu Hajar. Tawadhu'nya. Rendah hatinya. Imam Ibnu Hajar orang yang sangat rendah hati. Sehingga ketika beliau dipuji, maka beliau tidak suka. Bahkan pernah ada orang memuji beliau dengan pujian yang luar biasa. Beliau katakan, engkau telah memenggal leher saudaramu. Jadi engkau telah membunuh saudaramu. Pernah suatu saat Imam Ibnu Hajar ditanya, hal ra'aita mithla nafsik? Wahai Ibnu Hajar, apakah engkau pernah menemukan seorang yang ilmunya seperti kamu? Ada enggak orang di negeri ini yang ilmunya mirip-mirip kayak kamu? Apa jawaban beliau? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah engkau memuji dirimu sendiri." Enggak dijawab sama beliau. Mungkin kalau zaman kita sekarang Ditanya, ada enggak yang sepinter kamu? Kayaknya enggak ada. Udah paling pinter gitu. Semuanya itu levelnya enggak selevel. Ibnu Hajar ditanya seperti itu, beliau katakan, udahlah enggak usah tanya yang seperti itu. Suatu saat beliau pernah didesak, ya, pernah didesak sama seorang muridnya, wahai Syekh, Imam, antara engkau dengan Imam Zahabi pinter mana? Orang ini murid ini memang sekadarnya sukanya gini, suka mancing-mancing gurunya. Antara engkau sama Imam Zahabi pinter mana? Beliau cuma diam saja. Padahal sebenarnya beliau itu, kata para ulama, memang lebih tinggi ilmunya dari Imam Zahabi. Akan tetapi beliau bukan tipe orang yang suka merendahkan orang lain. Makanya wajar seandainya para ulama mengatakan bahwa Imam Ibnu Hajar adalah contoh seorang yang memadukan antara ilmu dan amal. Ya. Jadi bukan hanya teori saja mengajarkan di majelis, tapi beliau praktekkan. Makanya kalau para ulama ketika membicarakan tentang ibadahnya beliau, diceritakan bahwa Imam Ibnu Hajar adalah orang yang sangat menjaga yang namanya Qiyamul Lail. Enggak pernah beliau meninggalkan Qiyamul Lail dalam kondisi bepergian, apalagi dalam kondisi beliau mukim. Bahkan ketika sakit menjelang wafatnya, beliau tetap Qiyamul Lail sampai beliau itu dipegangi sama anaknya supaya enggak jatuh. Puasanya Dawud, sehari puasa, sehari tidak. Khatam Al-Quran, sering sekali yang namanya khatam Al-Quran. Bukan hanya hablum minallah, hablum minan nasnya. Kencang beliau. Ada orang meninggal, takziah. Ada orang sakit, dijenguk. Seandainya beliau tersibukkan untuk tidak bisa mendatangi orang yang sakit, beliau titip duit. Ya, tolong ya, sampaikan. Ini saya bantu. Dan beliau orang yang terkenal sangat dermawan sekali. Ini sedikit tentang perilaku dan akhlaknya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Orang seperti ini tentu akan dilirik oleh penguasa. Orang seperti ini tentu akan dilirik oleh penguasa. Dijadikan apa? Diminta untuk menjadi hakim. Ilmunya, waroknya sudah terkenal. Maka diminta untuk menjadi hakim. Akan tetapi beliau berusaha untuk menolak sekuat tenaga. Ya. Jadi itulah para ulama kita. Bukan ngejar apa? Jabatan. Tapi dikejar jabatan. Ya. Jadi gak perlu promosi pasang apa? Apa namanya itu? Banner, pilih saya. Paling jujur, paling apa lagi? Paling bersih, terus paling? Masa gak apal? Kan itu banyak itu di pinggir-pinggir jalan. Kan itu-itu aja kan tulisannya kan? Jujur, bersih, merakyat, anti korupsi, dan seterusnya. Gak pakai gitu-gituan Imam Ibnu Hajar. Sudah terkenal. Ditawari bahkan. Dan menolak jabatan tersebut. Karena beliau tahu persis jabatan hakim itu kan luar biasa. Godaannya itu luar biasa. Duitnya, kemudian ancamannya, dan seterusnya. Beliau tolak. Didesak lagi sama raja sampai akhirnya beliau merasa karena melihat mungkin, ya mungkin juga melihat dari sekian hakim yang ada mungkin kurang layak, akhirnya beliau terpaksa menduduki jabatan tersebut. Beberapa saat kemudian beliau gak tahan, minta untuk diturunkan. Akhirnya diturunkan. Atas permintaan sendiri. Beberapa bulan lagi, masyarakat merasa kehilangan. Akhirnya dinaikkan lagi jadi hakim. Kemudian setelah beberapa saat lagi, beliau minta turun lagi. Sampai 7 kali. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Karena permintaan beliau. Dan itu berjalan selama 21 tahun. Beliau antara minta turun, dipaksa naik, minta turun, dipaksa naik. Ini sekilas tentang jabatan yang beliau duduki. Karya tulisnya. Beliau sejak usia 23 tahun sudah menulis kitab. Dan Imam As-Sakhawi, salah seorang muridnya, mengatakan bahwa jumlah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar ada 270 kitab. Berapa kitab? 270 kitab. Dan di antara kitab terbesar yang beliau tulis adalah sebuah kitab yang di dalamnya beliau menjabarkan isi dari Sahih Bukhari. Apa judul kitabnya? Fathul Bari. Sekarang dicetak 13 atau 15 jilid. Ya, seginilah kira-kira. Ya. Nulis kitab segini. Berapa tahun itu Ustaz nulisnya? Muridnya Imam As-Sakhawi mengatakan beliau menulis kitab itu selama 25 tahun. Berapa tahun? 25 tahun. Jadi Imam Ibnu Hajar ini adzan. Ya Ustaz. Kita lanjutkan insyaallah setelah adzan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Sampai kitab apa tadi? Fathul Bari. Jadi Fathul Bari ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar selama 25 tahun. Sehingga para ulama kita sampai mengatakan bahwa tidak ada kitab selengkap Fathul Bari, apalagi dalam syarah Sahih Bukhari ini. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, tadi kan kita sudah katakan Fathul Bari itu adalah merupakan penjabaran dari apa? Sahih Bukhari. Hubungan Imam Ibnu Hajar dengan Sahih Bukhari itu sangat erat. Jadi hampir setiap Ramadan, selain membaca Al-Quran, Imam Ibnu Hajar itu menghabiskan satu bulan untuk mengkhatamkan Sahih Bukhari diajarkan kepada murid-muridnya. Jadi hampir setiap Ramadan selalu mengkhatamkan Sahih Bukhari diajarkan. Bukan hanya membaca, tapi disyarah sama beliau, diajarkan. Sampai kemudian beliau terbetik untuk menulis kitab khusus untuk mensyarah Sahih Bukhari, yaitu yang dinamakan dengan Fathul Bari. Di antara kitab yang ditulis oleh beliau juga adalah kitab yang akan kita belajari dalam masalah akhlak ini, yaitu apa? Bulughul Maram. Dan masih banyak kitab yang lainnya. Terakhir adalah wafatnya Imam Ibnu Hajar. Setelah beliau minta mundur terakhir dari jabatan hakim, maka mulailah beliau mengisolir dirinya di rumah, akan tetapi tetap masih mengajar, masih menulis, dan mulai beliau sakit-sakitan. Beliau mulai sakit di Jumadal Akhir tahun 852. Tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, yaitu pada tanggal 28 Dzulhijjah tahun 852, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau untuk meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan sedang membaca Al-Qur'an. Dan masyarakat saya itu sedihnya luar biasa. Dan yang sedih itu bukan hanya muslim seperti yang saya katakan tadi. Sampai orang-orang non-muslim pun merasa kehilangan. Sehingga di hari dimakamkannya beliau, hampir seluruh toko dan seluruh pasar yang ada di Mesir tutup. Mereka semuanya mengantarkan jenazah Imam Ibnu Hajar ke peristirahatan di pemakaman. Dan jumlah orang yang takziah konon sampai 50 ribu orang. Lautan manusia. Dan yang rebutan untuk mengangkat kerandanya itu bukan sembarang orang. Raja, menteri, ulama. Mereka berdesak-desakan, berebut untuk mengangkat kerandanya Imam Ibnu Hajar, diantarkan ke pemakamannya. Beliau wafat pada tanggal berapa tadi? 28 Dzulhijjah tahun 852, dan usianya, lahirnya tanggal berapa tadi? Ditulis enggak? 22 Sya'ban 773. Berarti sekitar 79 tahun. Usia beliau 79 tahun. Meninggalkan karya tulis 270 buah. Usia kita berapa sekarang? Sudah berapa karya tulis kita? Gajah meninggalkan gading. Harimau meninggalkan apa? Belang. Kulo kalih jenengan meninggalkan Gak tahu ya. Masing-masing, mari kita tanya diri kita masing-masing. Masih ada waktu ini. Kita usianya masih ada ini. Ayo kita tinggalkan apa yang bisa kita tinggalkan untuk umat ini dan juga untuk kita sendiri. Ibadah kita, ilmu kita, kita pelajari, terus kita tingkatkan, dan tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Ada seorang ulama besar, saya lupa namanya kalau enggak salah, Imam Ibnu Hazm kalau enggak salah. Beliau itu baru mulai belajar di usia 50 tahun. Kalau enggak salah ya, 50 tahun. Tapi bisa jadi apa? Ulama. Apalagi yang baru usianya berapa? 20, 30, apalagi yang masih kecil-kecil. Ini Masya Allah, tirulah para ulama kita. Ya, teladanilah mereka. Dan banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di antaranya adalah bahwa orang yang memang sudah mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal untuk kebaikan, maka dia akan dimudahkan oleh Allah. Imam Ibnu Hajar kecil dalam keadaan yatim piatu, tapi bisa menjadi ulama. Dan tentunya ada prosesnya. Makanya ini yang perlu kita perhatikan. Pendidikan anak dari kecil, ya, usahakan prioritasnya adalah hafalan Al-Quran. Ya, prioritasnya adalah hafalan Al-Quran. Dan rata-rata ulama kita dahulu mereka hafal Al-Quran. Bahkan kalau ada ulama yang enggak hafal Al-Quran, dahulu itu dianggap sebagai sebuah aib. Dianggap sebagai sebuah apa? Aib. Ya. Dan alhamdulillah sekarang mulai semangat untuk menghafal Al-Quran kita lihat di dalam masyarakat kita, dan harus kita pertahankan. Yeah. Harus kita pertahankan. Kita mulai dari diri kita dan anak-anak kita. Yeah. Nah, gimana anaknya pengen hafal Al-Quran, orang tuanya juga juz amma aja enggak hafal. Yeah. Juz amma aja enggak hafal. Padahal itu yang paling apa? Yang paling gampang untuk dihafal. Mau setoran sama abahnya, bah mau setoran, bah bi mau setoran, pak mau setoran, setoran apa? Abinya juga enggak hafal Al-Quran. Mari kita semangat, ya. Mari kita semangat. Kita jadikan itu sebagai prioritas untuk anak-anak kita. Dan kalau misalnya itu sudah hafal, ilmu yang lainnya akan gampang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Saya ketika di pondok itu punya teman-teman, dan ketika di Madinah juga punya teman-teman yang ketika mereka masuk ke pondok, ketika mereka kuliah sudah hafal Al-Quran. Gampang sekali untuk menguasai ilmu-ilmu yang lainnya. Seluruh ilmu agama itu sumbernya dari mana? Al-Quran. Ketika ini sudah dihafal, maka yang lainnya akan ngikut. Setelah hafal Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Ilmu-ilmu umum penting. Ya, saya bilang enggak penting. Kita hidup di dunia enggak punya ilmu umum gimana? Akan tetapi jangan sampai mengalahkan perhatian kita kepada ilmu apa? Ilmu agama. Tetap prioritasnya seorang muslim adalah ilmu agama. Dan kalau seandainya seorang muslim menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utamanya, maka dunianya akan ngikut. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, ya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah akan jadikan kekayaan berada dalam hatinya. Wa jama'a syamlahu, urusannya akan dilancarkan sama Allah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dunia itu akan datang kepada dia tergopoh-gopoh. Dunianya yang akan datang. Kalau orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, dunianya lari dari dia. Farraqa syamlahu, kata Nabi SAW. Urusannya akan ribet, akan repot, akan sulit. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan dihantui dengan kefakiran siang dan malam. Itu kalau tujuan utamanya apa? Dunia. Walam ta'tihi minad dunya illa ma quddiralah. Dunia itu datangnya ya seuprit kepada dia. Makanya jadikanlah akhirat sebagai tujuan utama. Bukan berarti enggak nyari apa? Dunia. Cari dunia. Gimana kita hidup di dunia gimana? Akan tetapi tujuan utamanya akhirat. Tujuan utamanya akhirat. Saya nyari dunia untuk jembatan menuju akhirat. Gitu seharusnya. Saya nyari duit supaya saya bisa infak. Saya nyari duit supaya saya bisa haji. Saya nyari duit supaya saya bisa zakat. Saya nyari duit supaya saya bisa bantu orang-orang miskin, orang fakir. Itu tujuan utamanya. Bukan sekedar nyari duit supaya banyak duit. Bukan. Yeah. Orang yang seperti ini, maka dia akan datang dunia kepadanya tergopoh-gopoh akan berbondong-bondong dunia itu datang kepadanya, ialah janji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit catatan kaki atas biografi yang tadi kita bawakan tentang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sedikit menjelaskan tentang apa itu kitab Bulughul Maram, ya, isinya apa sebenarnya kitab tersebut. Kemudian kenapa kita pakai kitab ini sebagai bahan untuk kajian akhlak kita. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.